جزاك الله خيرا. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Kita bisa berpuasa di bulan Ramadhan, kemudian sebagian kita bisa melanjutkan membayar hutang di bulan Syawal dan berpuasa di bulan Syawal adalah karunia yang agung dari Allah Azza wa Jalla, sehingga menuntut kita untuk banyak memuji dan memuja Allah. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd, ahibati fillah, kita akan melanjutkan pembahasan tentang perjalanan hidup Nabi alaihi salatu wassalam setelah beliau hijrah, setelah beliau berada di kota Madinah yang sebelumnya selama 13 tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup ditindas, diganggu, disakiti bersama orang-orang yang beriman, sehingga Allah Azza wa Jalla mengizinkan untuk beliau berhijrah. Dan di fase Mekah itu umat Islam tidak diperbolehkan melawan atau membela diri mereka. Namun setelah hijrah ke kota Madinah, mulailah turun beberapa syariat yang mengkondisikan umat Islam agar mereka menjadi masyarakat yang penuh dengan iman dan takwa. Disyariatkannya adzan, ada disyariatkannya bayar zakat, macam-macam, bahkan berpuasa juga disyariatkan di bulan di kota Madinah. Di kota Madinah pula umat Islam dikasih izin, diberi izin oleh Allah Azza wa Jalla untuk membela diri, untuk melawan, untuk berperang, karena mereka dizalimi. Maka kemudian terjadi beberapa peperangan di awal kedatangan Nabi SAW, dan perang yang terbesar, perang yang menentukan perjalanan hidup umat Islam ini, perang yang membedakan antara hak yang batil, perang yang merupakan anugerah ilahi, mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi SAW adalah perang Badar, yang terjadi tepatnya tanggal 17 Ramadhan tahun 2 Hijriah, dengan jumlah umat Islam yang sangat sedikit melawan jumlah umat orang-orang musyrikin yang berlipat-lipat ganda. Tapi Allah Azza wa Jalla memberikan kemenangan kepada umat Islam. Tapi kenapa disebut perang Badar? Karena terjadinya di Badar. Jadi sekarang kalau kita dari kota Madinah menuju ke Badar itu, ya dengan jalan yang mudah, ya sekitar 1.5 jam sudah sampai ke Badar. Tapi Nabi SAW memerlukan waktu yang cukup panjang. Kenapa disebut Badar? Kita akan baca, kata itu nama orang. Nama orang namanya Badar yang gali sumur di sana. Ada yang berpendapat Badar ini artinya purnama. Jadi di situ ada sumur yang bulat sekali yang seperti purnama. Kemudian ketika bulan purnama, rembulan itu bisa dilihat dari sumur tersebut dengan nyata dari airnya, ya. Karena memang airnya sangat jernih sekali. Tapi apapun penyebab penamaan tersebut tidak terlalu penting buat kita, tapi yang penting bagaimana proses kejadian dan peristiwa itu yang kita harus ambil pelajaran bahwa semua perlu berjuang dan berkorban. Nah, silakan dibaca. Baik, bismillah. Perang Badar Kubro. Ada yang mengatakan bahwa Badar adalah nama sebuah sumur yang digali oleh seseorang yang bernama Badar dari kabilah Bifar. Perang Badar Kubro disebut juga dengan Badar Uzma, Badar kita atau Yaumul Furqan. Sebutan yang terakhir ini sesuai dengan yang disebutkan dalam Al-Quran firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Anfal ayat 41. Penggalannya sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma anzalna 'ala 'abdina yawmal furqani yawmat taqal jam'an. Dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad di hari Furqan, yaitu pada hari bertemunya dua pasukan. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, dinamai dengan Al-Furqan karena pada perang tersebut Allah memperlihatkan antara yang hak dan batil. Barakallahu fikum. Naam ahibbati fillah. Ada banyak nama tentang peristiwa yang terjadi pada hari Jumat 17 Ramadhan tahun kedua Hijriah. Di antara namanya adalah Yaumul Furqan. Hari itu adalah hari yang membedakan antara yang hak dengan yang batil. Karena memang kalau kita membaca hasil dari peperangan tersebut, dampak dari apa yang terjadi begitu dahsyatnya, sehingga orang-orang yang selama ini memandang remeh umat Islam, mereka yang selama ini mengentengkan umat Islam, mereka yang selama ini bahkan mengabaikan berita tentang Islam, setelah peristiwa itu maka mereka jadi melek, mereka jadi melihat, sehingga mereka tahu mana yang benar dan mana yang batil. Orang-orang musyrikin kota Mekah yang selama ini selalu mengancam, yang selama ini memandang Islam agama yang salah, yang selama ini menantang mereka, meminta diturunkan mukjizat-mukjizat dengan kejadian perang Badar, mereka tahu bahwa ternyata umat Islam adalah umat yang dijaga sama Allah Azza wa Jalla. Orang-orang musyrikin berbangga, orang-orang Quraisy, bahwa mereka adalah umat yang dipelihara, umat yang dijaga. Apa buktinya? Ketika Abraha datang hendak menghancurkan kota Mekah, ternyata Allah Azza wa Jalla menyelamatkan kota Mekah, menyelamatkan orang-orang Quraisy. Tapi apakah di perang Badar itu akan terjadi kembali? Tidak. Sehingga nampak siapa yang benar dan siapa yang salah. Barakallahu fiik. Nah, pada suatu hari sampailah berita kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya Abu Sufyan berangkat dari Syam dengan membawa 1000 unta sekaligus harta yang banyak sekali. Ada yang mengatakan sekitar 50.000 dinar yang hanya dikawal oleh sedikit pasukan dan tidak lebih dari 70 orang. Begitulah menurut mayoritas pendapat. Oleh karena itu, Nabi pun mengutus kaum muslimin untuk menuju tempat tersebut dan beliau berkata, unta-unta Quraisy tersebut membawa banyak harta dan pergilah kalian ke sana. Semoga Allah menjadikan harta tersebut sebagai ghanimah bagi kalian. Oleh karena itu, beliau pun mengutus kaum muslimin untuk menuju ke sana. Sebagian dari mereka bersegera menuju ke tempat yang dituju, sedangkan sebagian yang lain merasa berat untuk melakukan hal tersebut sebab mereka menyangka bahwa Rasulullah tidak benar-benar ingin berperang dan juga saat itu tidak banyak di antara sahabat yang hadir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Siapa saja yang hadir di sini, maka ikutilah bersama kami." Sebagian sahabat ingin mengajak orang-orang yang berada di bagian atas Madinah. Akan tetapi, Nabi mencegahnya. Tidak, kecuali bagi yang ada di sini saja. Barakallahu fiik. Tuh jemaah, ada beberapa hal yang perlu diperbaiki seperti yang diterjemahannya. Jadi, Rasul SAW sebenarnya pernah menghadang kafilah dagang ini sebelum mereka berangkat ke Syam. Ada namanya Ghazwatul Ashir. Itu Nabi bersama para sahabatnya mau menghadang, tapi mereka selamat. Akhirnya mereka sampai ke Syam. Nah, pulang dari Syam, mereka ditunggu sama Nabi SAW. Jumlah kafilah dagang ini Masya Allah, 100 ekor unta. Terus harta yang dibawa banyak, senilai 50 ribu dinar. Ya kira-kira 2 kintal lebih emas. Maka Nabi AS memotivasi para sahabatnya. Dan yang jaga gak banyak. Ada yang mengatakan 70 orang. Ya. Pendapat yang paling besar 70 orang yang jaga 1000 ekor unta. Di antaranya ada Amr bin As radhiyallahu ta'ala. Baik. Kemudian Nabi SAW bukan mengutus kaum muslimin. Ini ucapan mengutus kaum muslimin untuk menuju tempat tersebut. Bukan mengutus, tapi mengajak. Kalau mengutus Nabi gak ikut, Nabi ini ikut. Jadi bukan mengutus, tapi mengajak umat Islam untuk menuju tempat tersebut. Beliau mengatakan, ya, unta-unta Quraisy ir itu tadi kafilah ya, unta-unta membawa harta banyak. Nabi mengajak mereka, kalian keluarlah, pergilah ke sana, semoga Allah menjadikan harta tersebut sebagai ghanimah bagi kalian. Ghanimah artinya harta rampasan perang. Kemudian disebutkan, oleh karena itu beliau pun mengutus kaum muslimin, bukan mengutus ya. Bukan mengutus, tapi Nabi mengajak. Oleh karena itu, bukan, ini terjemahnya diperbaiki, beliau pun mengutus, bukan mengutus, tapi oleh karena itu bersegeralah kaum muslimin untuk menuju ke sana. Artinya umat Islam mau berangkat ke sana. Sedangkan sebagian yang lain merasa berat untuk melakukan hal tersebut, sebab mereka menyangka bahwa Rasulullah tidak benar-benar ingin berperang. Bukan tidak benar-benar ingin berperang, tapi mereka menyangka Nabi tidak akan berperang, tapi Nabi hendak menghadang kafilah dagang. Beda ya, menghadang kafilah dagang sama perang. Maka sebagian yang enggak berangkat itu, yang tidak tertarik untuk berangkat, mereka berpendapat Nabi SAW tidak akan berperang sebenarnya. Tapi Nabi hanya akan menghadang. Di sini disebutkan juga, tunggu sebentar. Nabi SAW tidak mempersiapkan diri, dan juga saat itu tidak banyak di antara sahabat yang hadir. Ini mungkin nanti diperbaikin. Jadi Nabi tidak memperhatikan persiapan ketika itu. Walam ya'dan liman lam yakun dhahru hadiran. Dan Nabi tidak memberikan izin ya, ini disebutkan, dan juga saat itu tidak banyak di antara sahabat hadir, diganti. Dan Nabi tidak memberikan izin untuk ikut bagi orang yang kendaraannya tidak hadir. Jadi bukan sahabat yang hadir, tapi bagi sahabat yang kendaraannya tidak hadir. Ya, ini sebagian kendaraannya itu kan yang namanya onta, tidak selalu ada di rumah. Sebagian kendaraannya itu digembalakan. Maka Nabi SAW tidak memberikan izin kepada sahabat yang ontanya tidak hadir, artinya tidak ada bersama mereka. Rasulullah SAW bersabda, ini terjemahannya yang man kana dhahruhu hadiran, siapa saja yang hadir di sini bukan, tapi siapa saja yang kendaraannya ada di sini, siapa saja yang kendaraannya ada di sini, maka falyarkab ma'aka, maka hendaklah dia ikut bersama kami. Di sini disebutkan sebagian sahabat ingin mengajak orang-orang yang berada di bagian atas Madinah. Ini terjemahan yang keliru ya. Tapi yang betul, sebagian sahabat minta izin untuk mengambil kendaraan mereka di bagian atas kota Madinah. Bagian atas kota Madinah ya di arah daerah Quba sana ya. Jadi sebagian sahabat meminta izin untuk mengambil kendaraan mereka di bagian atas Madinah. Akan tetapi Nabi mencegahnya, tidak, kecuali bagi yang ontanya ada di sini, yang kendaraannya ada di sini. Makanya jumlah sahabat gak banyak yang ikut. Onta pada waktu itu hanya 70 ekor onta. Sehingga sahabat yang jumlahnya 300 sekian itu mereka bergantian naik onta. Dan ada satu kuda, itu yang dipakai oleh Miqdad bin Aswad. Baik, semoga tadi bisa difahami beberapa yang perlu diperbaiki. Baik, silakan dilanjutkan. Abu Sufyan sangat mewaspadai agar berita itu jangan sampai diketahui oleh orang lain. Pada suatu kesempatan, baik, ini Abu Sufyan sangat mewaspadai agar berita ini, yakni berita apa? Berita kepulangan Abu Sufyan jangan sampai diketahui oleh orang. Kenapa? Karena waktu berangkat sudah hendak dihadang. Oleh karena itu Abu Sufyan benar-benar berhati-hati jangan sampai informasi kepulangan mereka itu diketahui oleh orang. Betul. Nah, silahkan. Dilanjut Pak Ustaz. Lanjut. Abu Sufyan sangat mewaspadai agar berita kepulangan Abu Sufyan tidak diketahui oleh orang lain. Pada suatu kesempatan, sampailah berita kepadanya bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan mencegat mereka, akan mencegat untanya. Kemudian disewalah Damdam bin Umar Al-Ghifari dengan 20 mitqal untuk pergi ke Mekah. Dan diperintahkan kepadanya untuk memotong tali hidung untanya dan mengubah jalur perjalanannya, kemudian merobek bagian depan dan belakang bajunya ketika masuk kota Mekah, serta mendatangi orang-orang Quraisy untuk meminta mereka agar bergegas menuju ke harta-hartanya yang sedang diincar oleh Muhammad dan para sahabatnya. Barakallahu fikum. Jadi gini jemaah. Abu Sufyan ketika mau pulang itu cari berita dia. Dia cari berita, dia juga menyembunyikan jangan sampai ketahuan kepulangannya. Ternyata dia dapat informasi Nabi Muhammad SAW telah pergi dari kota Madinah untuk menghadang kafilah dia. Apa yang dilakukan oleh Abu Sufyan? Maka Abu Sufyan menyewa satu orang dari Bani Ghifar. Kalau dikatakan yang menggali sumur Badar itu adalah dari Bani Ghifar, ini yang disewa orang sana juga kira-kira, yang bernama Damdam bin Umar Al-Ghifar, dengan 20 mithqal. 20 mithqal ini 20 dinar. Disewa, dikasih duit berapa ya? 20 dinar ini ya 4 gram setengah, 4 gram seperempat kali 10, 40 gram. 20 mithqal ini nisabnya zakat. Nisabnya zakat itu 20 mithqal. Ya dikasih kira-kira 80 juta. Untuk memberikan informasi kepada orang Quraisy di Mekah. Tapi informasi yang benar-benar membuat orang-orang Quraisy panik sehingga mereka pergi meninggalkan kota Mekah untuk menyelamatkan kafilah dagang mereka. Apa pesannya Abu Sufyan kepada Damdam ibn Umar, bukan ibn Umar, afwan, diganti jemaah, ibn Amr. Damdam ibn Amr Al-Ghifari untuk memotong tali hidung ontanya. Bukan motong tali hidung ontanya, tapi hidung ontanya. Jadi hidung ontanya itu suruh potong. Kalau sudah masuk Mekah, suruh potong hidung ontanya. Kemudian wayuhawil rahlahu, kemudian dia membalik pelana ontanya. Jadi dia bukan menghadap ke depan, menghadap ke belakang. Jadi pelana onta itu kan biasanya ke depan, ini suruh balik sehingga dia menghadap ke belakang. Kemudian merobek ya bagian depan dan belakang bajunya ketika masuk Mekah. Ini sebagai bukti bahwa saya kondisinya sangat darurat. Jadi orang-orang Mekah itu punya cara-cara untuk memberikan informasi yang penting. Salah satunya seperti yang dilakukan oleh Domdom atas perintah Abu Sufyan. Ada juga yang telanjang. Jadi mereka kalau ngasih berita itu kadang telanjang bulat lari mereka. Sehingga orang-orang itu jadi pada kepo gitu, pada kepingin tahu ada apa ini. Apa tujuannya tadi? Agar memberikan peringatan kepada orang-orang Quraisy agar mereka segera datang untuk menyelamatkan harta mereka yang hendak dikuasai oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Baik, dilanjutkan. Dom-dom, dan dilaksanakanlah apa yang diperintahkan oleh Abu Sufyan. Nabi keluar pada hari Sabtu tahun 2 Hijriah. Yang tidak ikut beserta Nabi pada saat itu adalah Abu Lubabah Al-Ansari. Adapun jumlah pasukan yang ikut pada waktu itu menurut pendapat yang terkuat sebanyak 313 orang. Mereka hanya memiliki 2 kuda dan 70 unta. Sementara Nabi, Ali bin Abi Thalib dan Maqsad al-Ghanawi bergantian naik kuda dari belakang unta-unta tersebut. Barakallahu fikum. Baik, ahibati fillah. Nabi keluar pada hari Sabtu tanggal 12 Ramadan. Ini enggak ditulis di terjemahannya, di bahasanya ditulis ya. Yaum as-sabti li 12 khalat min Ramadan, tahun kedua Hijriah. Jadi ditambahin, Nabi pergi meninggalkan atau kota Madinah pada hari Sabtu tanggal 12 Ramadan tahun 2 Hijriah. Baik. Yang tidak ikut, bukan yang tidak ikut sebenarnya, yang dijadikan pengganti. Ada banyak yang enggak ikut. Tadi disebutkan yang ikut itu cuma 300 belasan. Memang Nabi SAW tidak benar-benar menyuruh mereka semua ikut. Yang ontanya hadir, silahkan ikut. Yang kendaraannya ada, boleh ikut. Yang masih harus ngambil di tempat jauh, nggak ada. Nabi SAW menjadikan khalifah, yakni pengganti beliau di kota Madinah itu Abu Lubabah Al-Ansari. Jadi beliau yang untuk mengatur kondisi kota Madinah. Yang menjadi imam disebutkan Ibn Ummi Maktum untuk jadi imam sholat. Kemudian di sini disebutkan jumlah sahabat yang ikut kira-kira 313. Mungkin kita akan baca ada yang ngomong 306, 305. Tapi penulis berpendapat bahwasanya yang lebih kuat adalah 313. Bersama mereka 2 onta. Sebagian berpendapat hanya 1 onta yang dinaiki oleh Miqdad. Ada yang mengatakan 2. Kemudian ada 70 onta yang dinaiki bergantian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau naik onta bergantian dengan siapa? Dengan Ali bin Abi Thalib, dengan Abu Lubabah sebenarnya. Kemudian Abu Lubabah disuruh balik ke kota Madinah. Yang kedua Marsad al-Ghanawi. Beliau bergantian. Naik kuda, bukan naik kuda ya. Ini diganti bukan naik kuda, tapi naik onta. Wa kana Rasulullah SAW wa Ali bin Abi Thalib wa Marsad al-Ghanawi ya'taqibuna ba'iran. Jadi sementara Nabi Ali bin Abi Thalib dan Mas'ud Al-Ghanami bergantian naik onta. Dihapus dari belakang onta-onta tersebut, ini dihapus. Mereka bergantian naik onta. Sallallahu ala nabiyina wasallam. Taib. Dilanjutkan. Baik. Untuk menghadapi pasukan ini, keluarlah orang-orang Quraisy sebanyak 950 orang. Setelah Damdam memberitahukan apa yang sedang terjadi. Mereka terdiri dari 100 pasukan berkuda dan 700 unta dan tidak seorang pun dari tokoh-tokoh mereka yang tidak ikut serta, kecuali Abu Lahab. Kemudian dia mengutus Al-As bin Hasim bin Al-Mughirah untuk menggantikan posisinya. Barakallahu fikum. Untuk menghadapi pasukan ini, sebenarnya mungkin kurang tepat terjemahannya. Bukan untuk menghadapi pasukan ini, karena mereka gak tahu jumlah pasukan umat Islam. Maka terjemahan mungkin, sedangkan jumlah pasukan musuh berapa? Maka disebutkan di sini. Jumlah pasukan musuh itu ya hampir 1,000 orang. 950 orang. Jadi setelah Dom-dom datang, orang-orang Quraisy berkumpul, jumlah mereka 950 orang. Kemudian di antara mereka ada 100 pasukan berkuda. Bayangin, kalau di jumlah pasukan Nabi SAW, 1 atau 2 pasukan berkuda, sedangkan orang musyrikin ada 100 pasukan berkuda, 700 onta. Yang umat Islam hanya 70 ekor onta, ini 700 onta. Ya, berarti jumlah yang punya kendaraan itu 800. 700 onta, 100 kuda, 800 kendaraan. Tinggal 150, ya mungkin mereka bergantian juga, tapi jumlah mereka tidak banyak ya. Semua tokoh Quraisy hadir jemaah. Kecuali disebutkan Abu Lahab. Abu Lahab enggak ikut perang Badar. Kenapa? Wallahu a'lam bissawab. Ada ketakutan, ada kekhawatiran. Maka dia mengutus Al-As bin Hasyim. Kok bisa ngutus orang? Jadi Al-As bin Hasyim ini punya utang sama Abu Lahab. Udah, kata Abu Lahab, engkau berangkat gantikan posisiku, utangmu lunas. Maka berangkatlah Al-As bin Hasyim ibn al-Mughirah. Nah, silakan dilanjutkan. Dalam perjalanan, Huzaifah dan ayahnya Husail menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Huzaifah berkata, "Tidak ada yang menghalangiku untuk ikut perang Badar. Hanya saja orang-orang kafir Quraisy ingin mengajak kami." Mereka berkata, "Apakah kalian menginginkan Muhammad?" Maka kami menjawab, "Tidak. Kami tidak menginginkannya. Kami mau menuju Madinah." Kemudian mereka menyumpahi kami untuk menuju Madinah karena tidak ikut berperang bersama mereka. Kemudian kami pun menghadapmu ya Rasulullah. Lalu beliau berkata padanya, "Ikutlah bersama kami. Batalkan sumpah dengan mereka dan kita minta perlindungan kepada Allah." Barakallahu fiik. Subhanallah jemaah. Memang belajar dari kitab terjemahan itu, kalau penerjemahnya kurang teliti, kita bisa salah. Contohnya nih ya. Jadi Hudzaifah dan ayahnya ini dalam perjalanan, dia ditangkap sama orang-orang Quraisy. Di sini disebutkan ingin mengajak kami. Hanya saja orang-orang Quraisy ingin mengajak kami, bukan ditangkepin. Ditangkap oleh orang-orang Quraisy. Kemudian tadi terjadi dialog, kalian mau kemana gitu? Kalian mau menuju ke Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Mereka mengatakan tidak, kami menuju ke Madinah. Kemudian terjadilah penyumpahan. Di mana orang-orang Quraisy meminta perjanjian kepada Hudzaifah ibn al-Yaman bersama ayahnya agar mereka balik ke Madinah dan tidak ikut bersama Nabi Muhammad SAW untuk menjadi pasukannya. Kemudian kami menghadapmu dan kami kasih tahu berita ini. Terus gimana cara kami? Posisi kami itu atau sikap kami seperti apa? Di terjemahan disebutkan, ikutlah bersama kami. Batalkan sumpah dengan mereka. Subhanallah. Padahal di buku aslinya, insaraf, insarifa, nafi lahum bi'ahdin. Pulanglah kalian. Kita tepati perjanjian sama mereka. Kan janji gak boleh ikut perang. Jadi bukan batalkan sumpah kami. Malah yang ada nafi lahum bi'ahdin. Kita penuhi, kita tepati perjanjian kita sama mereka. Engkau berjanji tidak ikut perang. Ya udah, kita tepati, kita penuhi perjanjian itu. Dan di sini wa nasta'inullah alaihim, dan kami minta perlindungan kepada Allah dalam menghadapi mereka. Yani engkau kalian berdua pulang. Sudah kalian pulang. Dan kami akan minta tolong kepada Allah dalam menghadapi mereka. Lihat bagaimana terjemahannya yang benar-benar kontradiksi. Terjemahannya mengatakan ikutlah bersama kami, batalkan sumpah dengan mereka. Padahal sebenarnya Nabi SAW mengatakan kalian pulanglah, kembalilah ke kota Madinah. Kami tepati perjanjian kalian sama mereka. Sedangkan untuk menghadapi mereka kami meminta perlindungan atau pertolongan kepada Allah dalam menghadapi mereka. Tolong diperbaiki ini. Baik, dilanjutkan. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahui bahwa pasukan kafir Quraisy menuju ke arah mereka guna menyelamatkan unta-unta mereka, maka Nabi pun bermusyawarah dengan para sahabatnya. Abu Bakar berpendapat. Barakallahu fikum. Sebelum dilanjutkan, ketika Nabi SAW sampai Rauha. Ini enggak disebutkan. Ketika Nabi sampai ke daerah namanya Rauha, di situ Nabi dapat berita keluarnya pasukan kafir Quraisy untuk menyelamatkan unta-unta mereka. Di sini Nabi SAW kemudian bermusyawarah dengan para sahabat. Jadi ketika beliau sampai satu daerah namanya Rauha, belum sampai Badar nih, belum. Di situ Nabi bermusyawarah dengan para sahabatnya. Taib, apa pendapat Abu Bakar? Tafadhol. Naam, silakan. Dar apa yang sudah direncanakan? Abu Bakar berpendapat. Abu Bakar berpendapat agar apa yang sudah direncanakan terus dilanjutkan. Begitu juga halnya Umar bin Khattab. Mikdad juga berpendapat demikian. Ia berkata, kita teruskan ya Rasulullah, laksanakan apa yang telah diperintahkan Allah kepadamu dan kami akan bersamamu. Demi Allah, kami tidak akan mengatakan seperti apa yang dikatakan Bani Israel kepada Musa alaihissalam. Pergilah kamu bersama Tuhanmu dan berperanglah kamu berdua. Sesungguhnya kami hanya duduk menanti di sini saja. Akan tetapi kami mengatakan, pergilah kamu bersama Tuhanmu. Sesungguhnya kami ikut berperang denganmu. Dalam riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim dalam sahihnya disebutkan, akan tetapi kami berperang bersamamu dari arah kanan, kiri depan, dan juga belakangmu. Perawi mengatakan, aku melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wajahnya berbinar-binar dan senang dengan apa yang dikatakan oleh Mikdad. Barakallahu fikum. Subhanallah jemaah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bermusyawarah. Kenapa bermusyawarah? Karena ingat tujuan kepergian mereka dari kota Madinah menuju ke Badar bukan untuk perang, tapi untuk menghadang kafilah dagang orang Quraisy yang jumlah penjaganya paling tinggi 70 orang. Artinya dengan 300 orang dengan mudah insya Allah menyelesaikan 70 orang tersebut. Tapi ternyata kafilah dagang itu selamat, yang datang ke Badar itu pasukan perang dengan jumlah pasukan yang tadi disebutkan 950 pasukan, ada 700 yang naik onta, ada 100 yang naik kuda. Maka Nabi bermusyawarah. Abu Bakar ngomong, menyampaikan pendapatnya, Umar menyampaikan pendapatnya, siapa namanya, astagfirullah, Miqdad ibn al-Aswad menyampaikan pendapatnya dengan pendapat yang begitu indahnya ya, memberikan semangat. Tapi subhanallah, Nabi SAW masih belum mencukupkan dengan pendapat tiga orang ini. Kenapa? Karena jumlah pasukan dari 300 itu, yang muhajirin itu hanya 60 orang, lebih dikit. Sisanya yang 240 lebih itu dari kalangan Ansar. Sedangkan Nabi SAW punya baiat dengan orang-orang Ansar. Apa baiatnya? Bahwa mereka akan melindungi Nabi SAW sebagaimana mereka melindungi keluarga mereka, harta mereka di kota Madinah. Tapi sekarang perangnya di luar kota Madinah. Maka Nabi SAW belum menyelesaikan, minta pendapatnya dulu, mencukupkan diri karena beliau ingin mendengar pendapatnya orang-orang Ansar. Nah, silakan lanjutkan. Sahih Muslim diriwayatkan bahwasanya Sa'ad bin Ubaidah berdiri dan kemudian berkata, "Apa yang engkau inginkan dari kami ya Rasulullah? Demi Allah yang menguasaiku, seandainya engkau menyuruh kami untuk mencebur ke laut, maka kami akan mencebur diri ke laut. Sedangkan engkau menyuruh kami untuk menyerang mereka sampai ke Barq Gomad, akan kami laksanakan." Barakallahu fikum. Nah, Sa'ad bin Ubadah ini dari kalangan Ansar. Makanya Sa'ad mengatakan, "Iyana turid ya Rasulullah, apa yang kau inginkan dari kami ya Rasulullah?" Saya bukan, terjemahnya kurang tepat ya, tapi yang lebih tepat, "Apakah kami yang engkau maksud ya Rasulullah?" Artinya engkau menyuruh minta pendapat itu, sebenarnya yang engkau minta itu pendapat kami orang-orang Ansar. Akhirnya Sa'ad bin Ubadah memberikan ucapan tadi. Taib. Kemudian ternyata Nabi SAW belum mencukupkan diri. Nah, silakan dibaca. Dilanjut Pak Ustaz. Nah. "Wahai orang-orang, siapa lagi yang akan melontarkan pendapat kepadaku?" Pertanyaan ini Rasulullah maksudkan untuk memancing pendapat dan pandangan dari kaum Ansar. Sebab pada saat perjanjian Aqabah Kubra, mereka telah berbaiat kepada beliau dan akan melindungi beliau sebagaimana mereka melindungi anak-anak dan istri mereka. Perlindungan tersebut mereka berikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selama beliau masih bersama mereka di Madinah dan bukan ketika berperang di luar kota Madinah. Barakallahu fikum. Nah, ini tadi disinggung ya bahwasanya, kenapa Nabi SAW terus minta pendapat orang-orang Ansar? Yang pertama, jumlah mereka sangat besar sekali. 240 orang lebih itu dari kalangan Ansar. Kemudian dalam poin bai'ah Aqabah, sebelum hijrahnya Nabi SAW, orang-orang Ansar berjanji bahwa akan melindungi Nabi SAW ketika Nabi bersama mereka di kota Madinah, sebagaimana mereka melindungi istri-istri dan anak-anak mereka. Maka di sini Nabi SAW ingin mendengarkan pendapat mereka gitu loh. Gimana gitu loh. Mereka mau lanjut apa tidak? Kalau dari kalangan muhajirin selesai, Abu Bakar udah ngomong, Umar udah ngomong, Al-Miqdad juga udah ngomong ya. Maka bagaimana sikap orang? Afwan, bagaimana sikap orang-orang Ansar? Silahkan. Sa'ad bin Mu'adz berdiri dan berkata, "Kami beriman dan mempercayaimu. Kami bersaksi bahwa apa yang engkau laksanakan itu benar. Selain itu, kami telah berjanji untuk mendengar dan taat kepadamu. Teruskan apa yang engkau kehendaki ya Rasulullah, kami akan bersamamu. Demi Allah yang telah mengutusmu dengan hak, seandainya engkau meminta kami untuk menceburkan diri ke laut, kemudian engkau mencebur, maka kami pun akan mencebur diri kami dan tidak seorang pun dari kami mengingkarimu dan tidak ada yang enggan untuk berperang besok. Dan sungguh kami akan sabar dalam peperangan nanti. Semoga Allah memberikan kemenangan kepadamu. Berjalanlah bersama kami dengan berkat Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat senang dengan ucapan Sa'ad tersebut. Kemudian Nabi bersabda, "Berjalanlah dan berilah kabar gembira. Sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadaku pertolongannya. Demi Allah, seolah-olah aku melihat peperangan itu." Barakallahu fikum. Taib jamaah, ada mungkin beberapa yang perlu ditambahkan dalam terjemahan ini. Di sini Sa'ad bin Mu'ad ini yang nanti ketika dia meninggal dunia, arasnya Allah bergetar radhiyallahu ta'ala an. Di mana Sa'ad mengatakan ucapannya di hadapan Nabi SAW dan para sahabatnya. Dia mengatakan tidak ada yang enggan untuk berperang besok. Mereka, kalau mau perang besok enggak ada yang enggan. Sungguh kami akan sabar dalam peperangan nanti. Kami adalah orang-orang yang pemberani maksudnya dalam berperang. Kemudian Allah, ini yang tidak diterjemahkan ya. Semoga Allah menampakkan kepadamu dari kami yang membuatmu bergembira. Saat Allah mengatakan sir ala barakatillah, berjalanlah bersama dengan berkat Allah Azza wa Jalla. Di sini Nabi SAW bergembira dengan ucapan Sa'ad dan beliau bersemangat. Lalu Nabi SAW mengatakan siru wa abshiru. Kata Nabi, berjalanlah dan bergembiralah kalian. Ada kabar gembira buat kalian. Sesungguhnya Allah menjanjikan kepadaku ihda ta'ifatain. Di sini terjemahkan Allah menjanjikan kepadaku pertolongannya. Allah menjanjikan kepadaku satu dari dua kelompok. Allah menjanjikan kepadaku satu dari dua kelompok. Apa dua kelompok itu? Yang pertama adalah kafilah dagang atau pasukan orang-orang Quraisy. Jadi janji Allah itu satu dari dua tadi. Allah akan berikan. Wallah laka'anni andur ila masa'adil qawm. Nabi mengatakan demi Allah seolah-olah aku melihat tempat matinya orang-orang itu. Akan mati 70 orang. Nabi itu ngelihat di mana. Nanti Nabi akan ngasih tahu. Di sini matinya Abu Jahal. Di sini matinya Umayyah. Di sini matinya. Nabi mengatakan alaihissalatu wassalam, seolah-olah aku melihat tempat matinya orang-orang tersebut. Jadi bukan melihat peperangan itu, tapi tempat matinya orang-orang tersebut. Barakallahu fikum. Nah, dilanjutkan. Ketika telah mendekati Badar, Rasulullah dan Abu Bakar berhenti dekat seseorang yang sudah tua. Kemudian Nabi bertanya kepadanya perihal Quraisy. Afwan Pak Ustaz. Kemudian Nabi bertanya kepadanya perihal Quraisy, Muhammad serta para sahabatnya dan semua berita yang berhubungan dengan mereka. Kemudian orang tersebut menjawab, tidak akan aku beritahu sebelum engkau mengatakan kepadaku siapa kalian. Kemudian Nabi menjawab, jika kamu mengabarkan kepada kami, maka kami akan memberitahumu siapa kami. Kemudian orang tersebut menjawab, tepatilah apa yang kamu katakan ini. Kemudian Nabi menjawab, ya. Maka orang itu pun menjawab, telah sampai berita kepadaku bahwasanya Muhammad keluar pada hari ini dan ini. Jika berita yang sampai kepadaku itu benar, maka pada hari ini mereka akan berada di tempat ini atau posisi Nabi pada waktu itu. Selain itu, telah sampai berita kepadaku bahwa Quraisy keluar pada hari ini dan ini. Jika berita yang sampai kepadaku benar, maka sekarang posisi mereka itu ada di tempat ini, posisi Quraisy pada saat itu. Setelah selesai menjawab, orang tua itu pun bertanya, dari mana asal kalian berdua? Nabi menjawab, kami dari ma atau air. Kemudian mereka meninggalkan orang tua tersebut. Laki-laki itu berkata, dari ma? Ma yang mana? Apakah ma Irak? Barakallahu fi. Ya jemaah, subhanallah ya. Kita lihat bagaimana Allah Azza wa Jalla mengajarkan kepada kita strategi dalam berperang. Dengan cara kita lihat Nabi SAW mencari tahu berita. Dan ketika Nabi ketemu orang tua itu, Nabi tidak langsung memberitahu siapa mereka. Maka Nabi perlu informasi dari orang ini. Sehingga bahasa yang digunakan bahasa yang diplomatis. Ketika orang itu cerita dengan kesepakatan untuk saling membuka, maka Nabi SAW menjawab orang itu dengan bahasa yang multi tafsir. Ini yang namanya dalam bahasa Arab tauriyah. Kita nggak harus bohong itu. Artinya kenapa harus bohong kalau kita bisa menyampaikan sesuatu dengan bahasa yang multi tafsir? Ya udah, biar dia yang memahami. Nabi SAW menyebutkan mimma, kami dari air. Maksudnya kami diciptakan dari air. Sedangkan ma itu pada waktu itu memang untuk penyebutan tempat. Ada ma'il Iraq ya, tempat di situ ada mata air, karena di mana ada mata air biasanya ada kehidupan di sana. Maka Nabi SAW menyebutkan kami dari air. Yakni dari air mani yang diciptakan darinya manusia. Tapi orang ini enggak diladeni sama Nabi SAW, ditinggal sudah. Karena informasi yang diinginkan sudah didapat, dan subhanallah, ucapan orang ini benar. Bagaimana dia menyebutkan, kalau keluarnya tanggal sekian hari ini, berarti mereka ada di tempat ini. Sesuai dengan tempat Nabi sedang singgah. Orang Quraisy juga sama. Aku dengar mereka keluarnya pada hari ini. Kalau benar, maka mereka sekarang posisinya ada di tempat ini. Sesuai dengan tempat Quraisy sedang singgah. Subhanallah jemaah. Jadi orang dulu itu kan bisa tahu, maksudnya diprediksi gitu. Oh, kemungkinan sampai sini, sampai situ. Ya seperti sekarang lah, dengan adanya Google Map kita tahu kira-kira nyampe sana jam berapa gitu. Dulu mereka berdasarkan pengalaman. Baik, dilanjutkan. Nabi kembali kepada para sahabatnya. Pada sore harinya, Nabi mengutus Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan beberapa sahabat yang lain untuk menuju mata air Badar guna mencari informasi. Mereka pun mendapatkan dua orang pemuda yang sedang mengambil air minum unta. Salah satu berasal dari Bani Al-Hajjaj dan yang lain dari Bani Al-As. Dan yang lainnya dari Bani Al-Ash bin Sa'id. Mereka membawa keduanya kepada Nabi, tetapi pada saat itu beliau sedang sholat. Lalu kedua orang tersebut berkata, kami hanya bertugas untuk memberi minuman mereka. Akan tetapi para sahabat meragukan jawaban dari kedua orang tersebut. Atau jangan-jangan mereka bekerja untuk Abu Sufyan. Kemudian para sahabat memaksa mereka untuk memberitahukan apa yang sebenarnya. Kemudian keduanya mengakui bahwa mereka bekerja untuk Abu Sufyan, lalu para sahabat pun meninggalkan mereka. Barakallahu fikum. Naam, ahibbati fillah. Nabi mengutus Ali bin Abi Thalib, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas untuk ke Badar. Ya, di tempat mata air Badar, karena mau tidak mau kalau perang itu mereka butuh air, maka mereka akan mencari tempat yang strategis di mana mereka bisa mengkonsumsi air yang secukupnya. Di situ mereka mendapati rawiyah. Rawiyah ini istilah untuk onta yang bawa air. Yang di situ ada dua pemuda. Jadi rawi itu mungkin bukan satu onta, ada beberapa ekor onta yang memang bawa galon-galon gitu ya. Mungkin dulu dari kulitnya onta. Jadi mereka mendapatin onta-onta pembawa air yang di situ ada dua pemuda yang bawa onta-onta ini. Salah satu yang disebutkan dari Bani Hajjaj dan lainnya dari Bani Al-As bin Sa'id. Kemudian ni orang, dua orang ini dibawa kepada Nabi SAW. Astagfirullah, ini bukan afwan. Salah satunya berasal dari Bani Al-Hajjaj. Nah, ini dua pemuda, ini maksudnya dua budak. Dua budak. Yang satu miliknya Bani Al-Hajjaj, yang satu miliknya bukan dari Bani Al-As, tapi miliknya Al-As. Nah, yang satu miliknya Bani Al-Hajjaj, yang satu miliknya Bani Al-As bin Sa'id. Taib. Mereka ditanya, mereka dibawa untuk menjumpai Nabi SAW. Kemudian ketika itu Nabi sedang sholat. Maka nunggu Nabi, mereka diinterogasi. Ditanya, kalian ini kerja buat siapa gitu? Kata mereka, Quraisy. Kami bertugas untuk ambil air buat mereka. Para sahabat bukan meragukan, ini diganti jemaah. Para sahabat meragukan jawaban dari kedua orang tersebut, enggak. Bukan meragukan, tapi bahasa Arabnya para sahabat karihu. Para sahabat tidak suka dengan jawaban kedua orang tersebut. Bukan meragukan, tapi enggak suka. Membenci jawaban orang. Taiba. Para sahabat membenci jawaban kedua orang tersebut. Mereka berharap ini dirubah atau jangan-jangan ini dirubah. Mereka berharap dua orang itu bekerja untuk Abu Sufyan. Apa bedanya? Sama-sama orang kafir Quraisy, tapi kan dua pasukan berbeda. Yang satu kafilah dagang, yang satu pasukan perang. Para sahabat gak suka dengan jawaban dua orang ini. Maka dipukulin sama mereka. Karena berharap mereka adalah bekerja untuk Abu Sufyan. Maka sini disebutkan. Fadarabuhuma. Maka para sahabat kemudian memukul mereka. Dua orang ini dipukul. Ketika mereka kesakitan. Ini terjemahan, kemudian para sahabat memaksa mereka untuk memberitahukan yang sebenarnya. Ini diganti. Kemudian para sahabat memukul mereka sehingga ketika mereka kesakitan, mereka mengatakan, "Ya, kami bekerja untuk Abu Sufyan." Lalu para sahabat tenang sudah meninggalkan mereka. Bagaimana kejadian selanjutnya setelah Nabi alaihi salatu wasallam menyelesaikan salat? Baik, dilanjutkan. Setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholat, beliau berkata, waktu mereka menjawab dengan jujur, kalian memukul keduanya, dan tatkala mereka bohong, kalian pun meninggalkan keduanya. Sesungguhnya mereka benar, demi Allah mereka adalah pembantu Quraisy. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada keduanya, beritahu aku tentang orang-orang Quraisy. Mereka menjawab, kaum Quraisy berada di belakang bukit yang engkau lihat itu. Kemudian Nabi bertanya, apakah mereka banyak? Mereka menjawab, banyak. Berapa jumlah mereka? Mereka menjawab, tidak tahu. Kemudian beliau bertanya, berapa ekor unta yang mereka sembelih? Mereka menjawab, Terkadang mereka menyembelih 9 ekor dan terkadang 10. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jumlah mereka sekitar 900 sampai 1000 orang. Kemudian Nabi bertanya, siapa saja di antara mereka tokoh-tokoh Quraisy? Mereka menyebutkan Utsbah bin Rabi'ah, Khaibah Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf, Tuhail bin Amr. Lalu mereka berdua menyebutkan yang lainnya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghadap sahabatnya seraya berkata, kota Mekah ini telah melemparkan kepada kalian kepingan-kepingan hatinya. Barakallahu fiikum. Lihat jemaah bagaimana kisah para sahabat. Mereka, orang itu kadang kalah membayangkan sesuatu yang dia inginkan. Sehingga ketika yang terjadi tidak sesuai dengan keinginan mereka, mereka marah. Sedangkan Nabi SAW, beliau memanfaatkan momentum ini untuk menggali informasi. Kalau mereka punya Quraisy, ya silahkan kita cari tahu tentang orang-orang Quraisy ini. Mereka di mana, jumlah mereka berapa, persiapan mereka seperti apa, kemudian siapa saja yang hadir dalam pasukan tersebut. Jadi ini sebuah pelajaran penting dari Nabi SAW. Kadang-kadang terjadi sesuatu yang kita tidak inginkan, tapi kita harus hadapi. Dan kemudian Nabi SAW setelah mendengar jumlah mereka banyak, di tengah-tengah mereka ada tokoh-tokoh Quraisy yang hal ini ditakutkan dapat mengembosi semangat umat Islam atau melemahkan tekad mereka. Tapi ternyata Nabi SAW sebaliknya menjadikan informasi itu sebagai penguat para sahabat dengan mengatakan, nih kota Mekah telah melemparkan kepada kalian belahan-belahan hati mereka, kepingan-kepingan hati mereka. Artinya tuh tokoh-tokoh yang selama ini memerangi Islam sekarang ada di depan kalian. Gak perlu capek-capek lagi memburu mereka karena mereka datang di Badar. Barakallahu fiik. Baik, dilanjutkan. Sufyan memacu untanya. Ia mewanti-wanti kalau-kalau kaum muslimin mendahului mereka. Ketika sampai di Badar, ia bertemu dengan Majid bin Amr. Kemudian Abu Sufyan bertanya kepadanya, apakah kamu melihat seseorang? Majid menjawab, saya tidak melihat siapapun kecuali dua orang yang menunggangi unta menuju ke lembah itu. Lalu ia menunjuk ke arah yang dituju oleh kedua orang tersebut. Kemudian Abu Sufyan menuju ke tempat tersebut dan mendapati tai unta. Kemudian terbersit di benaknya, kalau itu merupakan tai unta penduduk Yatsrib. Kemudian Abu Sufyan dengan sigapnya kembali menuju para sahabatnya hingga ia kembali menjumpai unta-untanya. Naam, barakallahu fiik. Jadi memang Abu Sufyan benar-benar mengatur strategi bagaimana dia menyelamatkan unta-unta. Sehingga disebutkan di sini ketika dapat informasi bahwasanya orang-orang Yatsrib, yaitu orang-orang Madinah, telah dekat dengan mereka, maka Abu Sufyan menuju kepada para sahabatnya untuk berangkat dengan cepat menyelamatkan kafilah datang mereka. Taib, apakah selamat jemaah? Nah, ketika Abu Sufyan telah berhasil menyelamatkan unta-untanya, lalu diutuslah Qais bin Imri al-Qais kepada Quraisy untuk membawa pesan yang berbunyi, sesungguhnya kalian keluar untuk menyelamatkan unta-unta kalian, dan ketahuilah bahwa harta-harta kalian serta keluarga kalian telah diselamatkan oleh Tuhan. Kembalilah ke Mekah. Berita itu datang ketika mereka berada di Zuhfah. Kemudian Abu Jahal bin Hashim berkata, Taib, Abu Allah, Jahal bin Hisham terjemahannya. Oh, nah, salah ketik Hisham. Kemudian Abu Jahal bin Hisham berkata, demi Allah, kita tidak akan pulang sebelum menuju Badar. Badar merupakan tempat yang biasanya digunakan oleh kabilah Arab pada musim tertentu sebagai tempat berkumpul. Di sana kita akan tinggal selama 3 hari. Kita akan memotong binatang, lalu mengadakan pesta makan dan minum khamr. Kita bersenang-senang agar orang-orang Arab bisa mendengar dan melihat perkumpulan kita, sehingga mereka tambah takut kepada kita. Barakallahu fikum. Taib jemaah, Abu Sufyan tidak ingin peperangan itu terjadi. Maka dia menginformasikan supaya mereka balik. Tapi ternyata terjadi perselisihan. Jadi tidak semuanya setuju dengan pendapatnya Abu Jahal. Sebagian pasukan nanti pulang. Karena tujuan mereka berangkat memang untuk menyelamatkan harta mereka. Sekarang hartanya sudah selamat. Ontanya sudah sampai Mekah. Ngapain lagi mereka? Ternyata Abu Jahal berpendapat lain. Enggak. Abu Jahal hendak menjadikan momentum tersebut untuk pamer kekuatan. Maka disebutkan kita enggak akan balik sampai kita sampai ke Badar. Bukan perang lagi. Oh enggak, tujuannya enggak perang lagi sudah. Tujuannya mereka hanya untuk pamer kekuatan. Di sini disebutkan kita di sana akan bukan memotong binatang ya. Al-Jazar itu onta. Disebutkan di sana kita akan tinggal selama 3 hari. Kita akan menyembelih onta. Lalu mengadakan pesta makan dan minum. Minum khamr maksudnya. Kemudian ada kita bersenang-senang. Wa ta'zif 'alaina al-qiyam. Kita bersenang-senang, kita suruh biduan-biduan untuk nyanyi. Jadi untuk bermain musik, untuk nyanyi di antara mereka. Sehingga bangsa Arab ketika melihat itu mereka semakin takut. Jadi mereka keluar dengan kesombongan. Mereka sama sekali tidak mempertimbangkan umat Islam. Karena dalam pandangan mereka, apa sih orang-orang Islam, berapa jumlah mereka juga. Subhanallah, syama. Ya, tapi ternyata sebagian orang enggak suka dengan Abu Jahal. Apa kata mereka yang tidak mau, yang tidak setuju dengan pendapat Abu Jahal? Nah, silakan. Sementara kelompok lain tidak suka meneruskan perjalanan menuju Badar, sehingga sebagian dari mereka memperlambat perjalanannya. Di antara mereka adalah Haris bin Amr, Umayyah bin Khalaf, Utbah bin Rabi'ah, Saibah bin Rabi'ah, Hakim bin Izam, Abu al-Bakhtari bin Hisham, Ali bin Umayyah bin Khalaf, serta Al-Ash bin Ubay, Munabbah bin Abi Munabbih. Sehingga Abu Jahal Munabbih ya? Iya. Ubay. Ubay bin Munabbih. Sehingga Abu Jahal mencela mereka sebagai pengecut. Begitu juga halnya dengan Uqbah bin Abi Mu'id dan Nadir bin Haris bin Hildan. Lalu mereka pun meneruskan perjalanan. Barakallahu fikum. Baik. Jadi pendapatnya Abu Jahal ditentang oleh orang-orang yang bijak. Ashabul Ra'i. Jadi kelompok yang lain dimaksud ini adalah orang-orang yang bijak. Karena kita tahu di kota Mekah gak ada raja. Gak ada pemimpin tunggal. Gak ada. Gak ada presiden. Gak ada. Kepala desa gak ada. Yang ada pemimpin kabilah-kabilah. Jadi Abu Jahal ketika mengungkapkan itu pendapat pribadi dia. Atau kalau bisa disebut ya pendapat kabilah dia. Sedangkan yang ikut bukan hanya Bani Makhzum. Maka sebagian mereka gak tertarik untuk ikut. Akhirnya orang-orang yang gak tertarik ini saling ngobrol di antara mereka. Siapa di antara mereka yang kepikiran untuk tidak lanjut? Di sini disebutkan ada Al-Harith bin Amir ya. Kemudian ada Umayyah bin Khalaf, ada Utbah dan Syaibah, putra Rabi'ah. Utbah bin Rabi'ah dan Syaibah bin Rabi'ah, ada Hakim bin Hizam, ada Abu'l Bakhtari bin Hisham, ada Ali bin Umayyah bin Abi Khalaf, ada Al-As ibn Abi Munabbih. Jadi Al-As bin, bukan bin Ubay, tapi bin Abi Munabbih. Nah, sehingga Abu Jahal mencela mereka sebagai pengecut. Begitu pula juga begitu juga halnya dengan Uqbah bin Abi Mu'aid. Ini Uqbah bin Abi Mu'aid dan Nadhr ibn Harith ibn Kilda. Akhirnya mereka bersepakat, lalu mereka pun bersepakat untuk melanjutkan perjalanan. Taib, apakah sudah sepakat? Ternyata belum, jemaah. Masih ada yang menentang. Silahkan dibaca. Nas bin Syarif berkata, "Wahai Bani Juhrah, Tuhan telah menyelamatkan hartamu dan telah membebaskan temanmu Mukarromah bin Naufal, dan tujuan kalian bepergian untuk menyelamatkannya dan hartamu dari musuh. Harta dan temanmu telah selamat, maka kembalilah." Kemudian mereka pun kembali. Bani Zuhrah pun senang dengan pendapat Ahnas tersebut. Begitu juga dengan Bani Hasim. Mereka ingin kembali, tetapi dicegah oleh Abu Jahal, seraya berkata, "Jangan ada yang berpisah dari kelompok ini sampai kita pulang." Barakallahu fikum. Ahibati fillah. Di sini Ahnas bin Syarif, ya. Al-Ahnas bin Syarif, dia berkata kepada kaumnya, "Tuhan telah menyelamatkan hartamu dan telah membebaskan temanmu Makhromah bin Naufal, dan tujuan kalian berpergian untuk menyelamatkannya dan hartamu dari musuh. Harta dan temanmu telah selamat, maka..." Ini ada satu ucapan yang akhirnya disanjung ya Ahnas bin Syarif nantinya. Apa ucapan dia? Karena kan yang enggak mau ikut perang itu dituduh pengecut oleh Abu Jahal. Kata Al-Akhnas, dia mengatakan, "Faj'alu bi jubnah warju." Bicara pengecut, biarkan, berikan kepada aku. Biar aku yang tercela sebagai pengecut, kata dia, kalian pulang. Maka kemudian Al-Akhnas ini dipuji oleh kaumnya karena ucapan dia ya, yang menyelamatkan kaumnya dari peperangan tersebut. Adapun Abu Jahal ketika Banu Hashim ya, mau balik ke kota Mekah, maka Abu Jahal menghadang mereka, bersikap keras dengan mereka sambil mengatakan, "La tufariquna hadhil isabah hatta narji." Maksudnya dia enggak bisa. Jangan ada yang berpisah dari kelompok ini sampai kita pulang. Baik. Banu Adi, silakan lanjutkan. Adi telah memisahkan diri. Ketika sampai di celah-celah bukit Khalif, mereka pun mengalihkan rute perjalanan untuk pulang ke Mekah. Di tengah perjalanan, mereka bertemu dengan Abu Sufyan bin Harb, lalu bertanya, Wahai Bani Adi, mengapa kalian pulang tanpa rombongan yang lain dan juga tanpa unta?" Mereka menjawab, ini terjemahannya dibetulin ya. Ya, jadi, baik, wahai Bani Adi, mengapa kalian pulang? Kalian tidak bersama pasukan, yakni pasukan perang. Kalian juga tidak bersama kafilah dagang ini. Jadi kan pasukan itu ada pasukan perang, ada kafilah dagang. Bani Adi ditanya, kalian tidak bersama pasukan dan kalian juga tidak bersama pedagang. Kalian ini ikut yang mana? Maksudnya seperti itu. Baik, dilanjutkan. Mereka menjawab, "Bukankah engkau telah mengutus seseorang ke kaum Quraisy agar kami pulang?" Barakallahu fiik. Nah, mahibbati fillah, jadi kondisinya memang ada keributan di pasukan Quraisy. Tapi pada akhirnya kebanyakan ikut perang. Yang tidak ikut Bani Zuhrah, Bani Adi. Disebutkan Bani Adi pulang, tidak banyak ngomong. Abu Sufyan kirim orang, ngasih informasi, udah selesai, tidak ada perang, pulang Bani Adi. Sedangkan yang lainnya kan masih musyawarah. Bani Zuhrah, pemimpin mereka berani pasang badan untuk menanggung sifat pengecut yang dicelakan kepada kaum mereka. Tidak ada masalah, biarkan aku. Dan mereka selamat. Sedangkan yang lainnya berangkat perang. InsyaAllah kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang tentang bagaimana kejadian perang tersebut. Dan ada banyak pelajaran di perang Badar ini, jamaah. Karena memang perang Badar ini perang penentuan ya, yang menentukan perjalanan sejarah setelah itu. semua peperangan, semua kemenangan, maka perang Badar adalah kunci dari semua itu. Barakallahu fiik. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Nah, ana kembalikan ke moderator, tafadhol. Nah, Pak Ustaz, jazakallahu khairan atas materi dan ilmunya. Semoga Allah limpahkan taufiknya kepada kami semua untuk dapat memahami dengan mudah, mengamalkan dan banyak mengambil ilmu dari kajian hari ini. Pertanyaan pertama, Pak Ustaz. Bismillah, izin bertanya Pak Ustaz. Seperti kita ketahui bahwa perang Badar dilaksanakan pada bulan Ramadan dan umat muslim yang ikut perang dalam keadaan saum. Dan jarak dari lokasi ke perang Badar kurang lebih 70 mil. Dan umat muslim dalam keadaan safar. Yang ingin saya tanyakan, apakah saumnya umat muslim semuanya dalam keadaan full saum Ustaz atau bagaimana Pak Ustaz? Mohon pencerahannya. Masya Allah. Barakallahu fikum. Nah, ahibbati fillah, kita tahu itu adalah syariat puasa pertama, tahun kedua puasa Ramadan maksudnya. Di bulan Ramadan pada tanggal 17 Ramadan mereka keluar meninggalkan kota Madinah tanggal 12 Ramadan, yakni full kejadian di bulan Ramadan. Apakah para sahabat berpuasa ketika mereka menghadapi musuh? Enggak. Nabi SAW menyuruh mereka berbuka. Sebagaimana ketika penaklukan kota Mekah, Nabi SAW menyuruh sahabatnya berbuka. Jadi ahibati fillah, bicara bukan perangnya, bicara safarnya aja, Allah Azza wa Jalla telah memberikan kemudahan. Faman kana minkum maridhan aw ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhra. Dan Nabi alaihi salatu wasallam telah menjelaskan bahwasanya bukan perbuatan baik safar dalam perjalanan, apalagi dalam kondisi perang. Sehingga Nabi SAW pernah mencela sahabat yang maksa untuk puasa karena akan bertemu dengan musuh gitu. Mereka hendak menghadapi pasukan perang. Kalau mereka dalam kondisi puasa, ya mau tidak mau secara fisik orang yang puasa itu tidak seperti orang yang tidak berpuasa. Jadi kondisi para sahabat memang mereka diperintahkan untuk berbuka oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Naam. Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Ustaz, saya ingin bertanya terkait jumlah pasukan dalam perang Badar sebanyak 313 sahabat. Dan dikaitkan hal ini sama dengan jumlah orang yang akan melakukan baiat kepada Imam Mahdi di Ka'bah menjelang akhir zaman. Mohon penjelasannya Pak Ustaz terkait hal ini. Jazakumullahu khairan. Masya Allah. Barakallahu fikum. Gimana? Gak tahu ya. Allahu a'lam. Jumlah sahabat yang pertama yang akan membaiat Nabi SAW. Yang ikut perang Badar itu tadi ada khilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan 305. 306, ada yang mengatakan 313. Jumlah ini sebenarnya sama dengan jumlah pasukan Talut ketika mereka hendak menghadapi Jalut. Jumlah mereka jumlah orang-orang yang melewatin sungai. Itu jumlahnya 311-an tadi. Kalau dikaitkan dengan jumlah orang-orang yang akan membaiat Imam Mahdi, wallahu a'lam, karena umat Islam kelak bukan hanya 300 orang yang akan membaiat Imam Mahdi, tapi semua umat Islam diperintahkan oleh Nabi SAW untuk membaiat Imam Mahdi di akhir zaman nanti. Jadi ana enggak tahu kalau ada hadis yang menyebutkan jumlah yang akan membaiat Imam Mahdi itu hanya 300 belasan orang. Hadza wallahu a'lam. Nah, Pak Ustaz, jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasannya. Pertanyaan berikutnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, mohon maaf izin bertanya tidak sesuai dengan topik pembahasan hari ini. Istri saya bisa dibilang lusus, selalu membangkang jika saya nasihati, sering menjelek-jelekkan keluarga saya, sering mengutamakan materi, melarang saya bersilaturahmi dengan keluarga saya. Saya sudah 3 tahun menikah, belum dikaruniai anak. Karena istri saya bilang tidak mau punya anak dari saya dengan alasan nanti keturunannya buruk. Padahal saya ingin sekali punya anak. Ia tidak pernah mau jika saya kumpuli, Pak Ustadz. Saya bingung, mohon arahan dan bimbingan dari Pak Ustadz, apa langkah terbaik yang harus saya lakukan? Mohon menjawab Pak Ustadz dari pertanyaan ini. Semoga Pak Ustadz selalu diberi kesehatan dan kelancaran dalam dakwah sunnah. Syukron. Barakallahu fiik. Subhanallah jemaah. Ada istri kayak gitu ya. Tapi apa yang harus dilakukan seorang suami? Yang pertama, anda ingin memberikan nasihat kepada semuanya yang hendak menikah untuk tidak salah pilih. Rasulullah SAW sudah memberikan arahan agar muslim itu selektif ketika memilih pasangan hidup. Ada yang memilih karena cantik, ada yang memilih karena kaya, ada yang memilih karena bangsawan, ada yang memilih karena agama. Dan Nabi SAW mengatakan, "Fadfar bidzatid din taribat yadak." Selamatlah engkau, beruntunglah engkau memilih wanita yang agamanya baik. Kalau tadi disebutkan istrinya seperti ini, menunjukkan bukti bahwa dia enggak baik. Ngomongnya enggak enak, enggak mau punya anak, ini dan itu. Atau boleh jadi perempuan itu menikah dengan engkau karena terpaksa. Wallahu'alam. Tapi apa sikap suami kalau sudah kadung dapat istri kayak gitu? Allah Azza wa Jal telah memberikan arahan. Di surat An-Nisa insyaAllah ya, ayat 34. Allah mengatakan, وَالَّتِي تَخَفُونَ نُشُوزَهُنْ. Dan wanita-wanita yang kalian khawatirkan, mereka nushuz kepada kalian. Congkak, enggak nurut, enggak taat. Apa yang harus dilakukan? Fa'idhuhunna. Kasih nasihat. Kasih mau'idhah. Duduk dengan baik-baik sama istri. Tapi sepertinya istrimu sulit. Yang kedua, wahjuruhunna fil madajih. Pisah ranjang. Gimana mau pisah ranjang sama orang yang memang enggak mau dikumpulin? Berarti cara yang kedua ini enggak ada gunanya. Wadribuhunna. Pukul mereka. Kalau berguna, tapi sebenarnya nggak ada gunanya. Maka anda lihat cara yang harus dilakukan adalah musyawarah. Kalau memang engkau nggak bisa ngasih nasihat dia, nggak bisa ngurusin dia, nggak bisa ngeluruskan dia juga, maka Allah Azza wa Jalla mengatakan, fa in khiftum shiqaqa bainihima, fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahli. Kalau kalian khawatir dua orang ini bertikai terus, gak ketemu. Gimana caranya? Udah, kirim utusan dari keluarga perempuan, kirim utusan dari keluarga laki-laki. Musyawarah. Dilihat nih, masalahnya di siapa. Kalau masalahnya di perempuan, ya udah dikasih tahu yang perempuan. Kalau ternyata masalahnya di laki. Ini kan sekarang yang pertama bertanya seorang suami. Boleh jadi itu hanya klaim satu pihak. Suami mengatakan itu. Makanya pentingnya tadi utusan dari pihak perempuan, utusan dari pihak laki-laki untuk duduk bersama, melihat, memikirkan, mendudukkan masalah. Lalu disitulah nanti akan keluar keputusan. Apakah masih bisa dilanjutkan atau kayaknya selamat tinggal sudah, udah gak bisa. Ya udah, kalau memang gak bisa bercerai. Maka rasa yang perlu kau lakukan tadi ngobrol sama pihak keluarganya. Cari dari keluargamu sehingga kalian berpisah baik-baik. Dan ketika orang berpisah baik-baik, berpisahnya pun karena bertakwa kepada Allah, apalagi ya gak enak lah punya istri seperti itu, maka Allah katakan, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Barang siapa bertakwa kepada Allah, pasti Allah akan kasih solusi. Dan Allah akan kasih rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Tapi mungkin suami mengatakan, aku gak ingin menceraikan istriku. Ya udah, engkau nikah lagi. Dengan catatan kau mampu berlaku adil. Tapi kau gak mampu, yang kau ceraikan, kemudian kau menikah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah, jazakallahu khairan Pak Ustadz atas jawaban dan nasihatnya. Pertanyaan berikutnya, assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Afwan izin bertanya di luar tema. Apa boleh datang ke acara pernikahan ipar yang non-muslim? Mereka menikah di gereja dan biasanya di rumahnya ada acara doa bersama sebelum hari pernikahannya. Saya tidak akan datang ke gereja. Jika saya berada satu rumah dengan mereka, namun berbeda ruangan dengan mereka saat mereka doa bersama, apakah boleh? Bagaimana sikap saya sebagai seorang Muslim? Mohon pencerahannya. Jazakallahu khairan. Masya Allah. Barakallahu fikum. Ya, hibati fillah. Yang pertama, ketahuilah undangan yang wajib dihadiri itu undangan dari saudara muslim. Undangan walimah. Kalau bukan dari saudara muslim, kita enggak wajib hadir. Baik. Kalau kita mau hadir, boleh enggak? Tergantung kondisinya. Kalau tadi kondisinya diadakan di tempat ritual mereka, di gereja mereka, hibati fillah, tolong difahami ya. Kita bicara dalam konteks seorang muslim. Karena kalau bicara dalam konteks bernegara ya beda lagi lah. Tapi seorang muslim tetap memegang prinsip dia muslim. Ketika dia mati, dia gak akan ditanya engkau dari negara mana, siapa presidenmu, siapa gubernurmu, gak akan ditanya. Yang akan ditanya siapa Tuhanmu, apa agamamu, dan siapa nabimu sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika bicara sebagai seorang muslim, maka bicara qala Allah, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau bicara tadi diundang pernikahan, kalau di tempat undangan itu ada kemaksiatan, jangan bicara non muslim. Muslim, engkau diundang seorang muslim yang di tempat undangannya mengandung unsur kemaksiatan, enggak boleh kita hadir. Ini sesama muslim. Jadi sesama muslim, kalau ternyata kita diundang di tempatnya ada unsur kemaksiatan, baik itu bentuknya kesyirikan atau dosa besar, maka enggak boleh hadir. Apalagi kalau ini non muslim. Maka kalau sekedar ingin mengucapkan ucapan selamat nikah, ya enggak harus hadir di sana. Jadi bicara muamalatnya jemaah, kita bersama orang-orang, mungkin ada yang keluarga yang non-muslim, orang-orang kafir, mereka secara muamalat tadi, ya kita ucapkan selamat menikah, engkau kasih hadiah, ada masalah. Tapi kalau hadir di tempat yang mengandung unsur kemaksiatan, maka enggak boleh. Kalau tadi kan hadir di rumahnya, ya selama tadi engkau tidak mengikuti acaranya, karena dia saudara, engkau hanya sekedar mengucapkan selamat, insya Allah, itu enggak ada masalah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Pak Ustaz, jazakallahu khairan atas jawaban dan nasihatnya. Pertanyaan berikutnya, assalamualaikum Pak Ustaz, afwan izin bertanya. Waalaikumsalam. Saya dan suami dulu jahil perkara agama. Dulu suami pernah marah besar dan saya keluar rumah. Suami telpon-telpon tapi tidak saya angkat. Suami lalu chat saya, aku cerai kamu ke papa sekarang kalau enggak pulang. Wallahi, kalau 5 menit kamu enggak balik, aku cerai. Lalu lewat 5 menit suami chat lagi, kalau 5 menit enggak balik, aku cerai kamu ke papa. Oke, selesai. Assalamualaikum. Kemudian suami telepon saya dan menyuruh saya pulang. Ketika saya pulang, kami berbaikan. Baru-baru ini saya bertanya tentang situasi ini kepada suami saya. Suami tidak ingat, tapi suami bilang selama menikah tidak pernah ingin cerai dan hanya mengancam. Saya membaca tentang talak bersyarat dari ulama yang mengutip Ibnu Taimiyah dan juga dari Syekh Al-Utsaimin. Jika niat talak bersyarat untuk mengancam istri, maka suami harus bayar kafaroh karena dianggap sumpah. Setelah itu suami membayar kafaroh dan suami bilang kata-kata kita selesai, tidak niat untuk cerai. Apa yang saya pahami sudah betul Pak Ustadz? Apa betul talak tidak jatuh? Suami saya sangat baik Pak Ustadz, tapi memang mudah emosi dan sulit menjaga lisan. Mohon nasihatnya Pak Ustadz. Jazakallahu khairan. Masya Allah, barakallahu fiik. Iya, insya Allah tadi yang disampaikan sudah benar ya. Jadi talak bersyarat itu ada dua. Yang pertama niat menceraikan, yang kedua niat mengancam saja. Jadi tidak ada niatan untuk menceraikan. Seperti dikatakan Mama, kalau engkau keluar rumah jatuh cerai. Engkau keluar rumah jatuh cerai. Engkau keluar pintu sana cerai. Apakah dia niat menceraikan atau dia niat mengancam saja dan tidak ada kemauan untuk menceraikan? Kalau tadi dikatakan ternyata suami memang tidak punya niat menceraikan, dia hanya mengancam saja. Maka menurut pendapat yang rajih tadi disebutkan pendapatnya Ibnu Taimiyah, Syekh bin Utsaimin rahimahullahu taala, Jadi yang perlu dilakukan suami adalah membayar kafaratul yamin, karena dia menyelisihi sumpah dia, kemauan dia, maka dia cukup membayar kafaratul yamin dan suaminya gak perlu rujuk sama istrinya. Karena kalau disuruh rujuk berarti cerainya jatuh. Kalau ini kan gak jatuh. Jadi kembalinya dia kepada istri, ya kadangkala orang ketika marah emosi ya, setelah itu turun emosinya, ya dia kembali lagi kepada istrinya. Jadi tinggal dipastikan apakah suami tatkala menulis cat tersebut dia niat menceraikan atau sekedar mengancam saja. Kalau dia niat benar-benar menceraikan, jatuh cerai. Tapi kalau tidak, maka tadi dia cukup membayar kafaratul yamin. Hadza wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah, jazakallahu khairan atas jawaban nasihatnya. Pertanyaan berikutnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga Ustaz beserta keluarga selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Selamat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ustaz izin bertanya, dalam safar berapa hari ada keringanan untuk sholat jamak qasar? Misalkan niat safar selama sepekan, apakah boleh sepekan itu sholatnya di jamak qasar? Jazakallahu khairan. Barakallahu fikum. Jadi masalah ini memang masalah yang banyak perselisihan di antara para ulama. Mulai dari penentuan jarak perjalanannya, kemudian waktu tinggalnya. Kalau dikatakan tadi dia rencana safar 7 hari, sebagian ulama mengatakan kalau sudah niat lebih 3 hari udah gak dikatakan safar. Kalau sudah niatnya dia di tempat itu lebih dari 3 hari sudah dianggap mukim. Jadi sejak dia sampai dia niat aku mau sepekan nih di sini, ya udah dia gak perlu, dia gak boleh lagi qasar karena dia sudah niat untuk tinggal. Itu kalau lebih dari 3 hari. Ini pendapat. Pendapat yang lainnya mengatakan selama dia tidak ada niat untuk menetap di tempat itu, untuk tinggal di tempat itu, dia hendak menyelesaikan urusannya, tadi sepekan, 2 pekan, maka dia dianggap musafir. Maka dia tetap boleh qasar, bukan jamak. Jadi kekhususan buat musafir itu adalah qasar, memendekkan sholatnya. Adapun jamak itu kondisional. Artinya kalau kondisinya memang capek, lelah, dalam perjalanan, takut gak dapat waktu sholat, ya silahkan dijamak. Tapi kalau memang udah netep ya, tadi dikatakan sudah, ana sudah sampai ke kota fulan, ana punya urusan, dan alhamdulillah urusan ana, mungkin urusannya cuma pagi ya, jam 8 selesai, besok pagi urusan tersebut, berarti kan zuhur, asar, maghrib, isya gak ada urusan. Maka nasihat ana ketika itu cukup diqasar tanpa jamak. Tapi kalau sholat bersama imam, maka ikut imam. Ketika imamnya gak qasar, ya sudah kita gak usah qasar. Jadi ingat, qasar ini kekhususan buat musafir, kalau jamak itu kondisional. Makanya orang yang hujan deres, di masjid umpamanya dia lagi sholat zuhur, hujan deres, ya udah dia jamak, boleh tanpa qasar. Barakallahu fiik. Mungkin kita ke pertanyaan terakhir, jazakallahu khair. Nah, Pak Ustaz, pertanyaan terakhir, mohon nasihatnya Pak Ustaz, agar kita bisa menjadi orang yang ikhlas dan ridho kepada orang yang pernah menyakiti atau mengadu domba. Orang tersebut selalu minta pertolongan atau bantuan ketika pada saat butuhnya saja. Dan juga mohon nasihatnya bagaimana untuk mengatasi was-was atau cemas, karena di kantor ana ada beberapa orang yang dikeluarkan karena performa pekerjaan. Sedangkan ana orang tua tunggal dengan 1 anak. Jazakallahu khairan. Masya Allah, barakallahu fiik. Ya, ahibati fillah. Bagaimana cara kita supaya mudah memaafkan orang lain? Ya, ketahuilah kita ini banyak dosanya. Sehingga orang kalau tahu dia banyak dosa, insya Allah itu akan mudah untuk memaafkan orang lain. Anak tiap hari itu istighfar. Pagi astaghfirullah wa atubu ilaik 100 kali. Setiap selesai sholat anak istighfar. Pagi petang anak baca doa sayyidul istighfar. Bagaimana kita benar-benar mengakui dosa-dosa kita. Sehingga ketika kita tahu kita suka berbuat dosa, maka kita akan mudah memaafkan orang lain. Karena harapan kita memaafkan orang lain, semoga Allah memaafkan anak. Anak ini bukan orang yang suci dari dosa gitu. Tapi jamaah, ada kondisi orang-orang yang mungkin diabaikan. Allah Azza wa Jalla mengatakan kepada Nabi SAW, khudil afwa, jadilah orang yang pemaaf. Jadikan maaf itu sebagai sikap. Wa'mur bil urfi, perintahkan kepada kebajikan. Artinya orang yang berbuat salah sama kita, bukan kita maafkan, kemudian kita biarkan dia mengulangi kesalahannya, tapi kita berusaha untuk memperbaiki, kasih nasihat. Oke, aku maafkan engkau, gitu. Tapi tolong, engkau seharusnya seperti ini, seperti itu. Yang ketiga, wa'arid anil jahilin, berpalinglah dari orang-orang bodoh. Ada orang-orang yang gak bisa dikasih tahu. Ya udah gak usah diurusin, orang seperti itu. Ketika orang ini butuh sama kita, dia baru datang sama kita, itu seperti kita sama Allah Azza wa Jalla. Banyak di antara kita, kalau lagi butuh sama Allah, datang minta maaf, mohon sama Allah, itu manusiawi banget ya kayak gitu. Maka mungkin ya kita perlu belajar memaafkan dia. Tapi kalau kita lihat orang ini memang orang yang gak sungguh-sungguh, ya udah dia baik. Adapun berkaitan dengan was-was, kekhawatiran dengan masa yang akan datang. Kau lihat fulana dipecat, fulan dipecat. Sedangkan aku gimana kalau aku dipecat? Engkau punya Allah Azza wa Jalla. Lihat kemarin ketika pandemi, ada jutaan orang dipecat. Apakah jutaan orang mati? Enggak. Mereka tetap hidup. Karena yang memberikan rizki kepada mereka bukan kantor mereka, bukan perusahaan mereka. Dan sepertinya engkau mulai harus menata hati. Karena ada orang yang bergantung sama perusahaannya. Ana enggak punya kerjaan lain, ana enggak punya kenalan, ana gimana? Punya Allah engkau. Sehingga ketika hatimu sudah bergantung ke sana, biasanya kau diputus. Kenapa? Agar kau bergantung sama Allah Azza wa Jalla. Maka hendaklah kau serahkan semua sama Allah. Kalau aku mamanya enggak bekerja, Allah itu sudah tulis rizkiku 50 ribu tahun sebelum menciptakan langit dan bumi. Anak-anakku gimana? Allah yang kasih rizki. Sehingga bertakwalah engkau kepada Allah, banyak berzikir mengingat Allah, kebesaran Allah, sehingga engkau tenang. Apapun yang terjadi, semua sudah ditakdirkan dan pasti ada hikmahnya. Hadza wallahu a'lam bissawab, itu yang dapat Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, yang benar dari Allah Azza wa Jal, yang salah dari diri Anda pribadi, Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi.